Abang beca, abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Putar, putar, putar, putar kaki mengayun, pergi jauh, keringat pun lalu jatuh.